Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Setiap muslim, setiap mukmin, setiap kita pasti meyakini dan mengimani bahwasannya segala perbuatan yang kita lakukan dan juga setiap ucapan yang keluar dari lisan kita itu pasti akan dicatat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bal bahkan tukadzibuna biddin. Kalian itu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya 'alaikum, bersama kalian, mengikuti kalian, lahafidhin, para malaikat yang mengawasi, kiraman katibin, yang mulia lagi katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka semua mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semuanya, yang semestinya kita imani dan yakini bahwasanya setiap perbuatan yang kita kerjakan dan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita ada malaikat yang mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu. Ya, ada yang di sebelah kanan, ya, taktubul khair, menulis kebaikan, ada yang di sebelah kiri, taktubus syarr, menuliskan kejelekan. Itu keyakinan kita semuanya. Ya. Dan sifat dari malaikat hafizin, hafadhah, katibin yang mencatat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman, mulia dia. Ya. Mulia. Kenapa mulia? Karena malaikat-malaikat tersebut, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya mencatat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dicatat. Dan tidak mungkin berani mencatat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dicatat. Sehingga mereka adalah orang apa, malaikat yang mulia, kiraman. Ya, berbeda dengan kita manusia. Barakallahu fikum. Suruh gurunya, suruh ustadznya, catat. Nah, akhirnya enggak dicatat. Jangan dicatat, malah dicatat, catat. Enggak perlu malah dicatat. Ya ada, subhanallah, santri-santri itu kadang mencatat sesuatu yang gak penting malah. Ya, ustadznya mungkin sering bilang, naam, dihitungi, naam, naam. Padahal tidak perlu dicatat. Berbeda dengan para malaikat. Kiraman katibin, mereka mulia dan mencatat. Ya. Kiraman, sifat mereka kiram, mulia. Karena apa? Hanya mencatat apa yang diperintahkan dan tidak pernah mencatat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf, dalam surah Qaf, afwan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kata Allah, "Dan sungguh telah kita ciptakan manusia dan kita juga mengetahui apa yang dia bisikkan terhadap jiwanya sendiri. Dan kita lebih dekat daripada dirinya, daripada urat nadinya." Ya, yakni apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri terhadap diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di hati kita, apa yang ada di tubuh kita. Ya. Kita sendiri banyak dari perkara yang ada dalam diri kita, kita tidak tahu. Sepelenya saja sudah. Ya, rambut kita sudah mulai beruban. Tahu berapa uban di rambut kita? Tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Barakallahu fikum. Berapa liter darah yang ada di tubuh kita? Apa kita tahu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Berapa kencang darah yang mengalir dalam nadi kita? Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Itu makna nahnu aqrabu ilaihi min hablil marid. Kita lebih dekat dari urat nadinya karena tahu betul tentang manusia. Kata Allah, "Ityatalaqqal mutalaqqiyan." Dan ketika berjumpa dua malaikat ini, anil yamini wa anisyimali qa'id, yang berada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Lalu kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah terucapkan dari lisan manusia sebuah ucapan, kecuali padanya ada malaikat yang raqib, muraqabah, mengawasi, dan atid, selalu hadir. Ya, karena sebagian malaikat, seperti malaikat Jibril, malaikat Rahmah, ya, dia hanya mau hadir pada tempat-tempat yang baik. Tidak mau hadir di tempat yang padanya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Tidak mau hadir yang padanya ada apa? Anjing, seekor anjing. Ya. Tapi kalau malaikat yang ini, adid, kata Allah. Raqib, selalu mengawasi, tidak pernah lengah, bahkan CCTV pun kalah. Ya. CCTV kadang kena petir, mati sudah. Ya. Atau mati listrik, mati. Ya. Kena air, mati. Kalau ini raqibun, selalu mengawasi, dan atid, selalu hadir. Harus dua-duanya. Hadir, enggak mengawasi, enggak kelewat. Ya. Ikut pengajian, enggak ikut. Apa isinya? Aduh, enggak tahu. Berarti enggak mengawasi. Ya. Mengawasi toh, tapi enggak ikut, enggak hadir. Apa yang mau dia lihat? Ya tidak. Ya. Cuman bisik-bisik toh dari jauh. Barakallahu fikum. Ini malaikat yang selalu mengawasi kita, raqibun atid, selalu mengawasi dan juga selalu hadir. Ya. Karena malaikat ini selalu mencatat. Barakallahu fikum. Inilah keyakinan seorang muslim, seorang mukmin, bahwasanya semuanya akan dicatat. Dan catatan itu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelak pada hari kiamat akan kita jumpai. Masing-masing kita akan apa? Melihatnya. Ya, masing-masing umat akan diseru untuk melihat catatan-catatan mereka. Dalam surah Al-Jathiyah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tara kulla ummatin jathiyah." Dan engkau akan melihat setiap umat itu dalam keadaan jathiyah, berlutut. "Kullu ummatin tud'a ila kitabiha." Mereka akan diseru kepada kitab-kitab. Al-yawma tudzawna ma kuntum ta'malun. Maka dikatakan, al-yawm, pada hari ini, tudzawun, kalian akan dibalas, ma kuntum ta'malun, dari apa yang dulu kalian kerjakan. Maka akan ada semuanya. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, tudzawun, kalian akan dibalas. Kejelekan-kejelekan, tudzawun, kalian pun juga akan dibalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca kitab kita masing-masing. Ya, bahkan diperintahkan untuk dibaca. Yang mana ketika itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kafa bi nafsika 'alaika yauma hasiba." Kafa bi nafsika 'alaika yauma hasiba. Pada hari itu cukuplah kalian menghisab diri-diri kalian. Ya, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Dan setiap manusia kelak akan kita alzamnah, kalungkan, cantolkan kepada lehernya. Ta'irah, catatan-catatannya, fi unuqih, pada lehernya. Wa nukhrijulahu yawmal qiyamah. Dan Kelak pada hari kiamat akan kita keluarkan untuknya kitaban. Sebuah kitab. Yalqahu mansura. Sebuah catatan, sebuah kitab yang dia jumpai, dia dapat di dalam keadaan mansura, terbuka. Lalu dikatakan kepadanya, iqra kitabak. Bacalah kitab kalian. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah. Pada hari ini diri kalian itu menghisab diri-diri kalian. Maka didapati semuanya. Ya. Maka kata Allah cukup. Kafa binafsika. Engkau sendirinya akan menilai. Ternyata catatan jeleknya lebih banyak. Na'udzubillah. Berarti itulah yang akan kamu rasakan. Yang akan kamu dapati. Kebaikannya lebih banyak. Kafa binafsika alaika al-yawma hasiba. Engkau cukup menjadi hisab dirimu sendiri. Kamu akan paham apa yang akan engkau dapati. Barakallahu fikum. Ini keyakinan seorang muslim, seorang mukmin. Semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Dan kelak kita akan melihat catatan tersebut. Dari situlah kita akan tahu apa yang akan kita dapatkan dari balasan-balasan yang ada. Dan ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh terhadap catatan amalan kita. Tidak. Karena catatan masing-masing kita itu sebenarnya semuanya mutabiqan. Benar-benar sama, benar-benar plek dengan apa yang ada di dalam lauhil mahfud. Ya. Hanya saja dalam lauhil mahfud kita belum mengerjakan, kita belum apa-apa. Belum diciptakan dunia dan juga langit. Sudah tercatat rapi. Adapun apa yang dicatat oleh malaikat yang memiliki sifat raqibun dan atid. Itu baru tercatat kapan? Ketika hamba tersebut mengerjakan perbuatan atau ucapan tersebut. Ya. Maka sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah butuh. Tidak butuh. Karena Allah maha tahu. Sebelum kita ada. Sebelum kita mengerjakan apalagi. Bahkan sebelum adanya dunia. Dari sejak awal. Al-awwal Allah itu yang pertama. Allah sudah maha tahu. Alim. Maka Allah tidak butuh terhadap catatan ini. Tidak ada hajah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap catatan-catatan amalan manusia. Lalu untuk apa dicatat? Agar manusia, jadi manusia yang butuh. Agar manusia, agar hamba-hambanya tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tidak pernah sedikit pun, secuil pun mendzalimi hambanya. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, wa wudi'al kitab. Dan ketika kitab itu diletakkan, dibagikan kepada masing-masing manusia. Wa taral mujrimina musfikina mimma fih. Maka engkau akan dapati orang-orang yang al-mujrimin, orang-orang yang jahat. Ya, berbuat kemaksiatan. Musfikina mimma fih. Mereka akan takut terhadap apa yang ada di dalam catatan-catatan mereka. Wa yaqulun, ketika itu mereka akan mengatakan, ya wailatana, duhai kiranya, duhai celakanya, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah kitab ini yughadir, meninggalkan saghiratan, yang kecil-kecil dari amalan dan ucapan kita. Wala kabiratan, apalagi yang besar. Illa ahsaha, kecuali tercatat rapi detail. Wa wajadu ma amilu hadira. Maka mereka semuanya mendapati apa yang ma amilu. Dulu mereka kerjakan hadiran, hadir, ada. Di dalam kitab tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat dengan mengatakan. Wala yadlimu rabb. Buka ahada. Dan sekali-kali Rabbmu tidak pernah menzalimi satu orang pun. Jadi kalau ada yang barakallahu fikum merasa oh nanti amalan ini tidak jatuh lah, semuanya akan ada. Ya. Berbeda kalau di dunia ya. Panjenengan melakukan kesalahan, melakukan apa langsung ditegur oleh orang dan seterusnya. Orang tersebut tidak akan melihat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Manusia. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan apa mendzalimi. Dia datangkan catatan-catatannya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menghukum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Memberi balasan sesuai dengan amalan-amalan kebaikan yang mereka amalkan. Barakallahu fikum. Jadi Allah tidak zalim. Ini menunjukkan betapa adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah butuh terhadap para malaikat apalagi pada catatan-catatan. Lah, Allah tidak butuh. Bahkan yang ada ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kenapa? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat kebaikan untuk tetap mencatat niat kebaikan. Dan ketika niat kebaikan itu dilakukan oleh seorang hamba, Allah perintahkan untuk kali lipatkan minimalnya bahasa 10. Ila sabi'i mi'ati dhi'fin. Sampai bisa 700 kali lipat. Kalau puasa tidak ada batasnya. Dan sebaliknya, Allah larang malaikat pencatat kejelekan untuk mencatat niat kejelekan dari seorang hamba. Dan ketika kejelekan itu diamalkan oleh hamba tersebut, apakah dikali lipatkan? Tidak. Hanya dicatat dengan satu kejelekan. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin, apabila seorang hambaku meniatkan sebuah kejelekan, sebuah kemungkaran, fala taktubuha 'alaihi, jangan sekali-kali engkau wahai malaikat, kalian wahai para malaikat mencatatnya sebagai satu kejelekan. Dilarang. Dan ingat, sifatnya malaikat apa? Kiraman katibi, taat dia, mulia. Fa'in amilaha. Dan ketika dia mengerjakan kejelekan yang dia niatkan, faktubuha sayyiatan. Cukup tulis dia mengerjakan satu kejelekan. Wa idha hamma bihasanatin. Dan ketika dia memiliki himmah, memiliki tekad, memiliki niat, bihasanatin, dengan sebuah kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi ternyata dia tidak mengerjakannya, hanya baru sebatas niat. Mungkin karena tadinya mau beramal, berinfak, ternyata uangnya jatuh, uangnya hilang, sudah dia niatkan. Ya, mau sholat malam, sudah dia niatkan apa? Untuk bangun di waktu malam, ternyata bablas. Fa in hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha, kalau hambaku meniatkan kebaikan lalu tidak dia kerjakan, faktubuha hasanatan, tetaplah tulis baginya satu kebaikan. Fa in 'amilaha, kalau dia mengerjakan apa yang dia niatkan, ya, faktubuha 'ashran, tulislah minimalnya 10 kali lipat. Ila sabi'i mi'ati dhi'fin, bisa sampai berapa? 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Maka kalau ada seorang hamba yang na'udzubillah, kok dengan kemurahan kasih sayang serta rahmat Allah yang seperti ini, ternyata kok kejelekannya lebih banyak. Ini kebangetan apa keterlaluan? Kebangetan tur keterlaluan. Iya tidak, kok bisa? Ya, yang kejelekan ditulis satu dengan kebaikan yang dikali lipatkan, kok bisa kah kalah? Niat jelek yang tidak Allah tulis dengan niat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tulis dengan satu kebaikan, kok bisa kah kalah? Berarti niat baik saja dia tidak punya. Ya, berarti kalau mau kasar-kasaran kan, satu kejelekan yang dilakukan dengan niat baik yang benar-benar tulus akan dia kerjakan, itu kan satu nggih mboten. Belum kalau dia kerjakan. Ya, bahkan ketika seorang hamba itu niat jelek lalu dia mengurungkan niat jeleknya karena mengingat akan azab Allah, dia takut Allah mengawasinya, dia takut malaikat mencatat, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tadinya niat jelek tidak ditulis sebuah kejelekan, dia takut bertakwa kepada Allah, lalu istighfar. Bukan hanya tidak dicatat, bahkan dicatat untuknya satu kebaikan. Makanya barakallahu fikum, kok ada manusia yang kejelekannya lebih besar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kali lipatkan? Maka bukan Allah yang zalim, tetapi manusialah yang mendzalimi diri-diri mereka. Ya. Makanya kelak pada hari kiamat hanya akan ada dua jenis manusia, ashabul yamin wa ashabus syimal. Golongan-golongan yang akan mendapatkan catatannya dengan tangan kanan, berarti apa? Lebih banyak kebaikannya. Dan orang-orang yang akan mendapatkan catatan amalan mereka dengan tangan kirinya. Ya, dalam ayat lain, wara'a dhuhri, di balik punggung mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya ada dua itu. Ya, tidak ada selain itu. Sama di dunia itu hanya ada orang soleh atau orang toleh. Ada orang taat atau maksiat. Tidak ada tengah-tengahan sedeng. Lah, enggak ada. Hanya ada yang taat atau bermaksiat. Kan di dalam kematian juga gitu. Hanya ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Tidak ada wasatul khotimah, mati tengah-tengah, tidak husnul, tidak su'ul, tidak ada. Demikian pula di kuburan, di alam barzakh. Hanya ada apa? Nikmatul qabr atau apa? Adzabul qabr. Ya ada juga kan? Maka demikian pula menerima catatan. Kalau tidak tangan kanan, ya tangan kiri dari balik punggungnya. Afwan saja. Tidak ada menerima dengan tangan kanan dan tangan kiri juga. Lah, tidak ada. Barakallahu fikum. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kebaikan itu dengan tangan kanan. Ya, orang-orang tua kita kan ngagemin apa? Asto sae. Nggih. Tangan kanan. Ya, memang betul. Untuk makan tangan kanan. Untuk menulis tangan kanan. Ya. Rasulullah SAW juga memulai sesuatu dengan yang kanan. Yang baik. Bahkan malaikat yang mencatat pun berada di sebelah kanan. Iya. Dan orang-orang yang akan berbahagia, mereka akan menerima kitab yang berisi catatan amalannya juga dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai kepada pembahasan tentang ruqyah. Dan sebelumnya telah kita bahas terkait hukum meminta diruqyah. Apa hukumnya ketika dia masih mampu? Makruh. Karena apa? Karena menunjukkan kekurang sempurnaan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Adapun ketika sudah tidak mampu atau bahkan sudah ya, dia tidak menguasai dirinya sendiri, maka diruqyah itu adalah sesuatu yang fardu kifayah, menjadi kewajiban bagi yang lainnya. Yang kemarin kita bahas pula, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah terkait menjadikan ruqyah sebagai profesi. Kalau ketika kita meruqyah, diminta ruqyah, tapi kita lihat dulu kemarin kita sampaikan, ya, orangnya benar-benar butuh atau tidak. Kalau memang tidak, kita sampaikan. Yang terbaik adalah apa? Iqi nafsak. Ruqyahlah dirimu sendiri. Ini yang terbaik. Ya. Tapi kalau ternyata barakallahu fikum, dia sudah ya, berkali-kali dan terusnya, dia menginginkan ada temannya, saudara yang membantu, labas kita meruqyah. Ya. Dan ketika kita meruqyah, jangan sampai menyebut tarif atau minta amplop. Adapun ketika selesai ruqyah kok diberi imbalan, diberi upah, maka yang demikian hukumnya boleh. Sebagaimana kisahnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ada dalil. Ya, tetapi kalau barakallahu fikum dia mempersyaratkan atau bahkan sudah terkenal dia harus diisi sekian dan seterusnya, maka ini tidak diperkenankan. Demikian pula barakallahu fikum terkait menjadikan ruqyah sebagai profesi, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ini termasuk dari perbuatan tamak. Apa tamak? Tamak, serakus, rakus. Ya. Yang semestinya ruqyah itu adalah perbuatan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, malah dia jadikan sebagai pekerjaan. Malah dia jadikan sebagai profesi, mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang tidak dibenarkan. Menerima ruqyah langsung atau jarak jauh. Wah, ada jarak jauh lagi. Online. Subhanallah. Ya. Ini tidak diperkenankan. Tidak boleh. Ya, bahkan ketika itu menjadi sebuah profesi, barakallahu fikum, khirfah, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ini adalah suatu perkara yang disebut dengan perkara bid'ah yang diada-adakan. Ya, dan telah kita sebutkan beberapa kerusakan ya dengan munculnya praktisi-praktisi yang terkenal dia dengan tukang ruqyah. Jelas siapa saja berhak dan mampu untuk meruqyah. Ya, kita yakini itu. Bahkan diri kita sendiri, istri kita, keluarga kita, semuanya bisa, yakin saja bahwasanya ruqyah itu adalah apa? Sarana. Adapun kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut namanya, membaca ayatnya, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu ruqyah. Ya, bahkan berzikir itu pun juga apa? Ruqyah. Yakin, yang penting bagi kita adalah yakin bahwasanya kesembuhan itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula kita menyampaikan kepada orang-orang yang minta diruqyah. Kita sampaikan ini dulu. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Irqi nafsak. Ruqyahlah dirimu sendiri. Dan beberapa kerusakan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan munculnya praktisi-praktisi ruqyah, ya. Demikian pula tempat-tempat khusus untuk ruqyah, ya. Ada beberapa kejelekan atau kerusakan yang akan muncul, di antaranya adalah berkurangnya tawakal kaum muslimin kepada Allah. Ya, mereka tidak lagi percaya diri untuk meruqyah dirinya. Enggak ada usaha nanti dia. Katanya, oh kesana aja, oh kesana aja. Apalagi sudah terkenal kalau si fulan buka praktek apa klinik ruqyah selalu manjur. Orang akan malas dia untuk dengan sesuatu yang lebih afdol, yang lebih ditekankan untuk dirinya. Apa itu? Meruqyah diri sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Akan berkurang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menggantungkan kepada para praktisi-praktisi tersebut. Ini yang pertama, berkurangnya tawakal kaum muslimin kepada Allah. Yang kedua, ada yang keyakinan bahwa ruqyah hanya manjur apabila dilakukan oleh praktisinya, sehingga bergeser keyakinan mereka bahwa sebab berhasilnya ruqyah bukan dari ayat-ayat atau dari doa-doa, namun berhasilnya ruqyah itu kenapa? Disebabkan oleh yang meruqyah. Itu hanya tambahan saja, barakallahu fikum. Ya, hanya tambahan saja. Intinya kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai punya pikiran bahwasanya ya, yang namanya ruqyah itu hanya manjur dari praktisinya saja. Ya, dan sebab berhasilnya ruqyah itu tergantung dengan yang meruqyah. Kalau dia handal dan seterusnya, ini manjur dan terusnya. Jangan. Barakallahu fikum. Memang memiliki nilai lebih ketika yang meruqyah adalah orang-orang yang ahlus shalah, memiliki kebaikan dan seterusnya. Ya, tetapi yang ditekankan adalah tetap meruqyah diri sendiri. Itu yang ditekankan. Ya, seafdol apapun orang yang akan tidak meruqyah, apalagi dia adalah orang yang mengaku dirinya praktisi ruqyah yang tidak pernah ada dari zaman-zaman terdahulu. Imam Ahmad dan yang selainnya, barakallahu fikum. Ya, ini yang ketiga. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Abu Hanifah dan yang selainnya. Tidak ada yang ragu lagi tentang keutamaan mereka. Ya, tapi bersamaan dengan itu mereka tidak menyibukkan dirinya. Apalagi sampai menyebut dirinya sebagai praktisi. Orang yang handal profesinya sebagai tukang ruqyah. Padahal lebih jelas keutamaannya orang-orang ini. Iya tidak? Imam Syafi'i dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka di antara kerusakan yang selanjutnya bagi apa? Dengan adanya klinik atau profesi sebagai tukang ruqyah, barakallahu fikum, dan ini lebih besar kerusakannya, ya, itu adalah fitnah bagi tukang ruqyahnya sendiri. Ya. Orang yang ruqyah dia akan terfitnah, dia akan merasa dirinya memiliki sesuatu yang lebih. Berarti nyuwun sewu, maaf, cangkemku manjur, kan kayak gitu. Akhirnya dia memiliki keyakinan seperti itu, iya tidak? Belum lagi kalau syaitan mempermainkan dia. Ya, jin-jin yang masuk ke tubuh-tubuh pasiennya ingin memfitnah dirinya. Ya, maka apa? Akan dipermainkan oleh syaitan, oleh jin-jin tersebut. Ya. Baru datang tukang rukiahnya nyoba-nyoba bismillah. Jinnya pura-pura langsung masuk ke pasiennya. Ampun, ampun, ampun. Kan fitnah bagi dia, iya tidak? Dia akan merasa, oh saya cuma bismillah tok ini. Jinnya langsung enggak keluar. Pasien yang lain juga lihat, ustadznya fulan ini. Ternyata cuma bismillah langsung pergi. Fitnah tidak? Fitnah. Barakallahu fikum. Ya, belum lagi ada jin-jin yang iseng, yang dahil masuk ke pasiennya. Ya. Ketika dirukyah panjang, ya, jin tersebut pura-pura nyerah. Pak Ustadz, saya nyerah Pak Ustadz. Ya. Nyerah sudah, saya mau Islam saja. Saya mau belajar agama saja sama jenengan. Nah, Ustadznya langsung, ya, ya semangat Ustadznya. Jinnya ngaji. Ya, wah, ngaji siapa? Orang sini, saya jin ngaji sama saya. Kan gitu. Dia akan terfitnah. Akhirnya jinnya ternyata memainkan dia. Ya, jinnya dekat dengan orang tersebut. Orang ini sedikit demi sedikit tidak kerasa. Dia merasanya apa? Jin ini tulus mau belajar, mau dekat dengan dia, mau masuk Islam. Ya, tetapi jinnya ini sebenarnya dusta. Ya. Karena kita enggak melihat hakikat dia, ya kan? Di alamnya mereka. Saya membisiki lama-lama, Pak Ustadz, itu mau ada tamu, Pak Ustadz. Ya, mau ada tamu itu mau pasien demikian demikian. Pak Ustadznya bilang ke santri-santrinya, tolong disiapkan. Ada Pak Ustadz? Ya, sudah disiapkan saja. Ternyata ada tamu. Akhirnya apa? Santri-santrinya mengira ustadznya punya indera ke-6. Padahal apa? Ditipu jin. Barakallahu fikum. Bisa jadi. Akan menjadi fitnah untuk dirinya sendiri. Itu jelas. Ya. Dia juga mungkin akan barakallahu fikum tersibukkan ya, dengan urusannya ini terus. Harusnya dia belajar atau mengajar manusia tentang fikih, tentang akidah yang selainnya. Sebentar saya ada pasien ini. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Terfitnah bagi dia sendiri. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kerusakan-kerusakan yang akan timbul ketika apa praktisi rukiah, profesi rukiah atau klinik-klinik rukiah itu diperbolehkan. Akan muncul insya Allah. Ya, dan ternyata ketika dibuka-buka juga demikian. Ya, rukyah sudah tidak semestinya ya yang disebutkan sebagai bentuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa sudah tidak demikian lagi. Padahal kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala semestinya itu adalah apa? Bentuk untuk saling tolong-menolong kepada kaum muslimin di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada adab-adab yang disebutkan dalam buku, adab-adab ruqyah, akan kita sebutkan terlebih dahulu beberapa syarat, yakni syarat untuk menyempurnakan saja. Kalau kemarin syarat pembolehan. Ya, syarat dibolehkannya ruqyah ya harus dengan bahasa yang dipahami, menyebut nama Allah dan tidak ada kesyirikan dan seterusnya, itu syarat sahnya, diperbolehkannya. Nah, yang berikut ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah asyurut allati yambagi tawafuruha fi kullin minar raqi wal marqi. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat yang semestinya terpenuhi, terkumpul pada masing-masing dua pihak, yakni yang meruqyah dan juga yang diruqyah. Ya. Kenapa? Liyakunal intifa' birruqyah taman. Agar ruqyah itu benar-benar manfaatnya sempurna. Benar-benar sembuh, benar-benar apa mendapatkan hasil. Barakallahu fikum. Bi'idnillahi azza wa jalla. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini syarat agar ruqyah itu semakin sempurna, ruqyah itu semakin manfaatnya besar. Faminha, diantaranya, al-ula yang pertama adalah ahliyatul raqi bi'ayyakuna min ahlil khairi wa salahi wal istiqamah. Yaitu yang meruqyah adalah orang yang baik, ahlul khair. Ya. Orang yang ahlus sholah, suka dengan perbaikan wal istiqomah. Dan orangnya jelas, orang yang istiqomah dalam kebaikan. Ya. Apakah termasuk praktisi ruqyah? Tentu saja tidak. Ya, karena dia hukum tentang profesi aja tidak tahu. Berarti bukan termasuk dari ahlus sholah, ahlul khair, ahlul istiqamah. Ya, bukan orang yang tahu dengan agama. Bukan. Ya, ini yang dimaksud. Orang itu istiqamah di atas manhaj yang benar. Dia is barakallahu fikum orang yang memang terkenal dengan apa kebaikannya. Ya, tidak rakus terhadap dunia dan seterusnya. Ini yang pertama. Dan juga yang kedua, asalnya ma'rifatul ruqa al-munasibah minal ayatil Qur'aniyah. Al-munasibah minal ayatil Qur'aniyah. Yaitu pengetahuan dari ar-ruqa, ya, orang yang meruqyah, barakallahu fikum, tentang ayat-ayat yang sesuai di dalam Al-Quran. Seperti Al-Fatihah, ayat kursi, ya, terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan intinya semua ayat-ayat dalam Al-Quran adalah baik. Ya. Tapi ketika seorang dia mengetahui bahwasannya ya, surat Al-Fatihah adalah yang paling azam, paling utama. Ya, dan itu mudah. Atau ayat kursi. Barakallahu fikum. Atau dua surah atura. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, atau Al-Mu'awadzatain. Ya, Al-Falaq dan juga An-Nas. Dibacakan yang seperti ini. Demi hendaknya dia mengerti. Ya, tidak asal-asalan saja. Nah, ini yang kedua, ma'rifatul ruqa al-munasabah minal ayatil Qur'aniyah. Yang ketiga, asalisa, ayyakuna al-maridu min ahlil imani was-salahi wal-khairi wa-taqwa wal-istiqamah al-din. Bukan hanya yang meruqyah. Yang diruqyah pun, yang sakit pun, semestinya dia adalah ahlul iman. Seorang mukmin yang mengimani betul bahwasanya ruqyah ini adalah cara yang syar'i yang dengannya akan datang pertolongan dan kesembuhan dari Allah. Ya. Wal khair, orang yang baik, wa taqwa, orang yang bertakwa dan istiqomah ala din, yang istiqomah di atas agama. Wal bu'di 'anil muharramat wal ma'asi wal madzalim. Orang yang jauh dari perkara haram, kemaksiatan dan juga perkara yang menzalimi ya saudara-saudaranya. Ini juga demikian. Berarti orang yang sakit pun semestinya dia adalah orang yang bertakwa. Karena bisa jadi sebab sakitnya, sebab dia terganggunya dan seterusnya karena apa? Karena kemaksiatannya. Kalau tidak beriman, barakallahu fikum ya, akan kurang manfaatnya. Tidak sempurna. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah. Dan telah kita turunkan dari Al-Quran, di dalam Al-Quran, ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yaitu, shifa', penawar, obat, wa rahmah, dan juga rahmat, kasih sayang, lil mu'minin. Untuk orang-orang mukmin. Ini intinya. Intinya, pada dasarnya, pada asalnya Al-Quran itu yang padanya ada syifa, obat dan juga rahmat. Itu pada dasarnya untuk siapa? Kaum mukminin. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Farruqa dan ruqyah itu la tu'thir ghaliban fi ahli al-ma'asi wal munkarat, seringnya tidak bermanfaat, tidak ada pengaruhnya kepada orang-orang yang banyak maksiat dan banyak melakukan kemungkaran. Ya, meskipun terkadang sembuh, ya. Itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tersebut telah bertobat. Atau bahkan demikian pula orang-orang yang kafir. Seperti hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Zahirnya kepala suku tersebut bukanlah seorang muslim. Bukan seorang mukmin, tetapi tetap bisa apa? Sembuh. Tetapi ghaliban. Atau bahkan secara asalnya. Yang namanya ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu lil mukminin. Untuk orang-orang mukmin. Maka dengan terpenuhinya syarat yang ketiga ini. Ya, orang yang dibacakan adalah orang yang beriman, istiqomah di atas agama, maka intifa tama, kemanfaatannya itu akan lebih sempurna. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang paling penting, Al-imanu yaqinan bi anna al-Qur'ana shifaa'un wa rahmatun wa 'allajun nafi'. Yang meruqyah dan yang diruqyah dia yakin betul. Benar-benar yakin bahwasanya Al-Qur'an yang dibacakan tersebut merupakan obat dan juga rahmat. Ya. 'Alaj an-nafi', pengobatan yang sangat bermanfaat. Harus yakin dia. Karena fala yurqa bil ayat ala sabili tajrubah, maka jangan sekali-kali meruqyah dengan ayat-ayat ala sabili tajrubah hanya untuk coba-coba. Inna fa'at wa illa umida ila ghairiha, barangkali berhasil. Kalau enggak ya pakai obat-obat dokter atau ke mantri sana. Lah. Harus ya yakin. Tidak boleh la yurqa bil ayat ala sabili tajrubah. Jangan untuk coba-coba, untuk pengalaman saja. Ya jelah dirugiah. Ya. Inna fa'at. Kalau berhasil, barangkali berhasil. Wa illa umida ila ghairiha. Kalau enggak berhasil ya nanti pakai yang tidak. Obatnya ya tetap dimakan. Ketika dirukyah atau merukyah diri sendiri harus ya yakin. Ah, aku ngambil obat ini jajal merukyah. Marilah, mbok. Enggak boleh. Itu namanya tidak ya yakin. Harus yakin. Ya, bahkan obat itu apa? Pembantunya, pendukungnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang utama. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang mengobatiku. Itu kan keyakinan seorang mukmin. Demikian pula dalam Al-Qur'an itu adalah syifa wa rahmat lil mukminin. Famata tammat hadhihi syurut kana al-intifa'u bir ruqyah tamman biiznillahi ta'ala. Seandainya syarat yang empat tadi, yang meruqyah adalah orang yang baik, barakallahu fikum, yang diruqyah juga demikian, terus faham dengan ayat-ayat yang sesuai, dengan doa-doa yang sesuai, terus yakin, bukan untuk coba-coba, insyaallah manfaatnya sangat besar, barakallahu fikum. Ini empat hal, barakallahu fikum, yang apabila terpenuhi, insyaallah manfaat dari ruqyah itu benar-benar besar. Nah, sekarang kita masuk kepada adab-adab ruqyah. Tambah dikit ya. Sebagaimana ibadah yang lainnya, di dalam ruqyah juga terdapat adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Yang pertama, beruqyah dan yang diruqyah meyakini bahwa ayat-ayat dan doa-doa yang dibaca merupakan sebab datangnya kesembuhan dan pertolongan dari Allah, bukan semata-mata dengan itu langsung sembuh, tidak. Tetap itu hanya wasilah. Ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak dilakukan secara berjamaah. Yang baca satu pasiennya banyak, atau sebaliknya. Pasiennya satu yang baca banyak. Kalau yang lain megangi, yang baca satu boleh. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'ulah wa ansitu. Ya. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, dengarkanlah, termasuk yang megangi temannya itu juga mendengarkan, wa ansitu, dan diamlah. Jangan ini baca, ini ikut baca. Jinnya mau dengar yang mana nanti? Iya tidak. Enggak boleh. Nah, ini penting untuk adab. Kadang-kadang kita kayak gitu, jumpai ini, maksud, dipegangin, ini baca, yang sini baca, yang sini baca, ini baca. Padahal adab dalam Al-Quran secara umum adalah, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lah wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u lah, dengarkanlah, simaklah, wa ansitu, diam. Jangan membaca, ini baca, ini baca, ini baca, ini baca. Bukan adab. Ya, atau sebaliknya barakallahu fikum. Ya, orang banyak dikumpulkan ruqyah satu juga tidak dibenarkan. Ya, pakai mic, ruqyah banyak sekali. Lah, tidak bisa. Satu-satu. Barakallahu fikum. Ya, ini satu pisah ruangan. Selesai. Itu kalau satu ruangan ini satu pojok di sini, ada yang ruqyah, ada yang ruqyah, ada yang ruqyah. Enggak usah keras-kerasan, apalagi pakai mikrofon dan seterusnya. Ini adab yang kedua. Yang ketiga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak dilakukan dengan menggunakan rekaman melalui telepon dan selainnya, bahkan seharusnya dilakukan secara langsung ya, telepon. Assalamualaikum, tolong ruqyah. Bacakan telepon. Iya. Lagi surupan-surupannya pulsanya habis. Wah, mumet. Ya, enggak boleh. Demikian pula pakai rekaman, tidak bisa barakallahu fikum. Ya, karena rekaman itu apa? Tidak ada niat padanya. Ya. Sama seperti azan dan seterusnya, enggak boleh dengan apa? Rekaman. Mau kita diimami sama rekaman kan enggak mau. Ya. Barakallahu. Semestinya adalah langsung. Yang terakhir ada 10, tapi kita cukupkan dengan yang keempat. Tidak meruqyah benda-benda mati. Hanya meruqyah yang bernyawa atau memiliki ruh. Ya. Jangan berlebihan. HP ku sering error, tak ruqyah lah. Ya. Ini baju harus diruqyah. Tak boleh barakallahu fiik. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Ya, seorang muhaddis yang sekarang alhamdulillah masih hidup di Madinah, di Masjid Nabawi. Beliau pakai kursi roda kecamatan. Ya. Masih mengajar. Sudah sepuh, sudah 90 mungkin. Masih mengajar. Majelisnya paling ramai. Ya. Padahal kalau taklim beliau sebentar. Yang lain itu kalau taklim dari maghrib sampai isya. Ini maghrib berapa menit selesai. Tapi yang hadir subhanallah penuh. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kata beliau, la yurqa al-jamadad, tidak diruqyah benda-benda mati. Innama yurqa man indahu ruh. Yang namanya ruqyah itu hanya dilakukan kepada yang memiliki ruh. Barakallahu fikum. Kalau tidak memiliki ruh, tidak bisa. Kecuali, perhatikan, kecuali ketika dibutuhkan. Apa contohnya? Contohnya barakallahu fikum, ya, punya baju bisa terbang sendiri, ya, itu ketika dibutuhkan. Ketika kita merasa bahwasanya di benda tersebut ada sesuatu, itu dibutuhkan. Ya. Intinya jangan bermudah-mudahan dengan yang seperti ini. Punya apa diruku ya, punya apa diruku. Tidak bermudah-mudahan. Kecuali memang ada kejadian-kejadian yang aneh, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, ya, gelas terbang misal, ya, itulah bas. Ya. Dan itu pun kita niatnya apa? Niatnya adalah mengusir jin tersebut. Ya. Niatnya adalah mengusir jin tersebut. Maka secara asal benda-benda mati itu tidak diruqyah. HP-nya error, ya jangan diruqyah. Bawa konter, dandani. Ya. HP diruqyah, ngarek mari malah buka. Menerima ruqyah, handphone, repot malah. Ya. Maka barakallahu fikum, adab yang keempat dari adab-adab ruqyah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan hari ini adalah tidak meruqyah benda-benda mati, hanya meruqyah dengan makhluk yang padanya terdapat ruh, kecuali kalau memang dibutuhkan, terbang dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhalu hafizakumullah.